وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masuk pada permasalahan yang kedua dari bab yang ke-11 dari permasalahan al-ijarah. Qala al-muallif al-mas'alatu tsaniyatu syurutuha. Berkata al-muallif, permasalahan yang kedua yang membahas tentang syarat-syarat sahnya al-ijarah, sewa menyewa. Awalan la tasihu illa min jaizit tasarruf. La tasihu, tidak akan sah illa, kecuali min jaizit tasarruf, dari orang yang dia boleh untuk melakukan transaksi. Artinya tidak sah sewa menyewa itu, sama saja apakah dari pihak yang menyewakan atau sang penyewa. Kedua-duanya harus terpenuhi syarat ini. Jaizut tasarruf, yang menyewakan adalah orang yang boleh melakukan transaksi. Yang menyewa pun demikian, boleh melakukan transaksi. Apa yang dimaksud dengan jaizut tasarruf? Ini dalam pembahasan jual beli, ini sudah sangat sering sekali kita lewati. Yaitu bi an yakuna aqilan balighan hurran rasyida. Jaizut tasarruf dalam permasalahan jual beli, orang yang boleh melakukan transaksi ini, orang yang boleh melakukan akad, adalah orang yang aqilan, berakal dia. Dari sini kita mengetahui bahwa orang yang gila atau orang dalam gangguan jiwa, apakah kegilaannya itu 100% dia gila atau mungkin 60-70% kegilaannya yang ada pada orang tersebut, ini tidak boleh melakukan transaksi. Dia ditahan dari semua bentuk-bentuk transaksi. Balighan, harus orang yang baligh. Sudah kita lewati pada pertemuan-pertemuan yang lalu ciri-ciri seseorang dikatakan baligh, baik pria ataupun wanita. Maka harus terpenuhi ini. Bagaimana kalau seandainya anak kecil belum dia baligh tetapi sudah sampai pada usia mumayyiz, dalam hal-hal yang ringan diperbolehkan. Sebagaimana dalam permasalahan jual beli, anak kecil membeli sesuatu yang ringan, yang sepele, jajanan mereka, mainan mereka yang murah-murah, boleh. Demikian pula dalam permasalahan al-ijarah. Adapun dalam hal-hal yang besar, sewa-menyewa rumah, sewa-menyewa kebun, sewa-menyewa kendaraan, sewa-menyewa lahan, ini adalah sesuatu yang besar, maka tidak diperbolehkan dilakukan oleh anak kecil. Harus syarat ini terpenuhi, aqilan baligha, sehat akalnya, waras pikirannya, kemudian juga baligh. Hurran, berikutnya hurran, dia adalah seorang yang merdeka, bukan budak. Karena budak tidak memiliki harta, apa yang dia miliki adalah milik tuannya. Rashida ghairu safih, lawan dari safih. Rashid adalah orang yang tahu mana yang baik, mana yang jelek terkait dengan hartanya. Orang yang tidak sembrono, orang yang benar-benar penuh perhitungan ketika dia akan melakukan transaksi. Apabila empat ini terpenuhi pada seseorang, maka boleh dia melakukan penyewaan. Apakah dia yang menyewa atau dia menyewakan barangnya. Tsanian, yang kedua, antakunal manfa'atu ma'lumatan li'annal manfa'ata hiyal ma'kudu 'alayha fashturital 'ilmu biha kal bai'i. Syarat yang kedua, antakunal manfa'atu, kemanfaatan dari barang yang disewa itu ma'lumatan, harus diketahui ini manfaatnya apa. Kalau tidak ada manfaatnya, atau tidak diketahui manfaatnya, maka tidak diperbolehkan. Li'annal manfa'ata, karena kemanfaatan dari barang yang disewakan itu, hiyal ma'qudu 'alaiha, itulah yang dilakukan transaksi padanya. Rumah disewakan, jelas manfaatnya, diketahui oleh semua orang. Tempat untuk beristirahat, tempat untuk berlindung, tempat untuk menutup auratnya, dan segala macam manfaat dari rumah. Kendaraan pun demikian, diketahui manfaatnya. Tetapi ketika sesuatu itu disewakan, tidak diketahui manfaatnya, ini untuk apa kira-kira? Atau manfaatnya itu tidak diperlukan di saat kondisi tersebut, menyewakan senjata. Senjata-senjata untuk berperang disewakan. Padahal kaum muslimin dalam kondisi aman. Untuk apa ini? Untuk latihan? Enggak. Terus ya sekedar iseng saja, pengen saja. Ya seperti ini juga tidak diperbolehkan. Fashturita al-ilmu biha kalbai'i, maka dipersyaratkan untuk mengetahui apa manfaat dari barang yang akan disewa tadi. Sebagaimana dalam transaksi jual beli harus diketahui barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui jumlahnya, bentuknya. Seperti orang membeli ikan di air, enggak boleh. Kenapa? Karena tidak diketahui berapa jumlahnya, berapa tonasenya, apa jenisnya, majhul dia. Ketika sesuatu itu majhul, tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Sama dengan ini, ijarah, sewa menyewa. Ketika kemanfaatan suatu benda tadi majhul, tidak diketahui, maka juga tidak boleh untuk disewa, untuk disewakan. Salitan yang ketiga, syarat yang ketiga, antakunal ujratu ma'lumatan li'annaha iwadun fi aqdi mu'awadatin fawajabal ilmu biha kathaman. Al-ujrah, uang untuk menyewa tadi harus juga diketahui. Berapa ini sewanya? 500 ribu satu bulan. Berapa ini sewanya kendaraan ini? 250 ribu satu hari. Berapa lahan ini sewanya? 2 juta dalam setahun. Diketahui. Jumlah uang sewanya diketahui. Kemudian waktunya juga diketahui. Batas waktunya juga diketahui. Ini harus jelas. Berapa rumah ini disewa? 500 ribu. Sudah saya ambil. Tanpa kejelasan akad. 500 ribu ini untuk 1 bulan, untuk setengah bulan, atau untuk 3 bulan. Tidak diketahui batas waktunya, maka yang seperti ini akan menimbulkan perselisihan. Yang menyewa menganggap 500 ribu itu untuk 1 bulan, baru 10 hari berjalan, datang yang menyewakan, nagih lagi, uang sewa antum yang 500 ribu sudah habis itu hanya untuk 10 hari. Maka yang menyewa akan merasa dipermainkan. Umumnya di sini 500 ribu, iya, tapi kan kita kemarin belum ada kesepakatan waktu. Anda hanya menyampaikan 500 ribu uang sewa rumah ini, antum sudah terima. Ya, seperti ini tidak diperbolehkan. Waktunya harus jelas diketahui, demikian pula nominal uang untuk menyewanya harus diketahui. Li'annaha 'iwadun fi 'aqdin mu'awadatin. Karena itu adalah 'iwad, ada timbal balik. Dalam akad transaksi mu'awadah, muqabalah, ada untung rugi, ada mengeluarkan dan menerima manfaat. Fawajibal ilmu biha kathaman, maka wajib untuk mengetahuinya. Sebagaimana dalam jual beli wajib mengetahui harganya. Rabi'an antakunal manfa'atu mubahatan fala tasihul ijaratu ala zina wal ghina wa bai'i alatil lahu. Yang keempat, kemanfaatan itu harus secara mubah, diketahui dan mubah. Kalau diketahui manfaatnya namun haram, ini juga menjadi haram. Fala tasihul ijaratu ala zina, maka enggak boleh melakukan transaksi sewa menyewa dalam perzinahan. Enggak boleh. Wal ghina, demikian pula nyanyian. Disewa orgen untuk menghibur tamu-tamu undangan, satu jamnya 5 juta misal, disewakan, enggak boleh, haram. Kenapa? Karena al-ghina itu sendiri haram. Wa bai'u alatillahu, demikian pula menjual alat-alat musik. Mungkin yang lebih cocok di sini disebutkan wa ta'jiru. Karena pembahasan kita adalah pembahasan al-ijarah. Pembahasan al-bai' sudah lewat. Wa ta'jiru alatillahu, dan menyewakan alat-alat musik. Ini enggak boleh, membelinya enggak boleh, sudah enggak usah beli, haram. Kita nyewa saja. Sama juga tidak diperbolehkan. Karena manfaat yang diambil atau manfaat yang dihasilkan darinya adalah sesuatu yang haram. Qala khamisan, yang kelima, qaunul manfaati qabilatan lil istifa'i. Fala tashihul ijaratu li syai'in yata'adzdzaru istifa'ul manfaati minhu. Yang kelima, syarat sahnya transaksi sewa menyewa adalah qaunul manfaah, kemanfaatan yang akan didapat dari menyewa sesuatu tersebut, qabilah, bisa, lil istifa, diambil secara menyeluruh, seluruhnya. Enggak boleh sebahagian-sebahagian saja. Misal menyewa kendaraan, ya umumnya kendaraan ditumpangi. Kendaraan itu disiapkan 4-6 bangku penumpang misal. Umumnya boleh dipenuhi 6 orang, tapi ini enggak, ini saya sewakan tapi cuma 2 penumpang saja. Yang 4 bangkunya harus kosong. Saya enggak ingin kendaraan saya terlalu membawa beban berat. Padahal itu masih dalam standar yang normal. Maka enggak boleh, harus qabila lil istifa, kemanfaatannya itu bisa diambil secara menyeluruh. Atau menyewa rumah. Berapa rumah ini saya sewa? Rumah ini 1 bulan 500 ribu. Seluruhnya, iya semuanya, sama halaman-halamannya dan sebagainya. Kecuali ini, 2 kamar ini enggak boleh ditempati. Kenapa? Ya enggak boleh saja, ini kamar pribadi kami. Nanti suatu saat kalian sudah keluar, kamar ini masih tetap bersih. Misal qabilah lil istifa, menyewa tersebut kemanfaatannya bisa diambil secara menyeluruh. Namanya menyewa rumah, ya seluruhnya, listriknya dipakai, KWH-nya, sumurnya, kamar mandinya, kamar tempat tidurnya, dapurnya, umumnya seperti ini. Maka ketika disewakan, ya semua boleh dimanfaatkan. Fala tashihul ijaratu li syai'in yata'adzdzaru istifa'ul manfaati minhu, maka tidak boleh, enggak sah menyewa sesuatu yang yata'adzdzar, ada uzur, tidak bisa istifa'il manfa'a minhu, untuk mengambil manfaatnya secara menyeluruh. Kecuali dijelaskan dan penyewanya ridha. Dijelaskan ini boleh disewa harganya sekian, namun yang ini dan ini jangan. Kemudian sang penyewa, ya sudah kalau seperti itu kurangi harganya. Anggap saya menyewa separuh, bukan seluruhnya. Ya sudah enggak apa-apa. Kalau seperti ini boleh. Tetapi kalau dia tentukan harga secara menyeluruh, namun kemudian yang diambil kemanfaatan hanya sebahagiannya, ini tidak diperbolehkan. Kaijarati a'ma li hifdhi syai'in yahtaju ila ru'yah. Seperti misal menyewa orang buta untuk memantau, mengawasi sesuatu yang butuh pada penglihatan. Orang buta, apa yang bisa dilakukan? Banyak. Dia bisa berjalan, dia bisa mendengar, dia bisa merasakan, dia bisa mengawasi. Namun apakah sempurna? Ketika yang dibutuhkan tadi kemanfaatannya adalah melihat, jawabannya enggak. Seperti misal menyewa orang buta, tolong lihat, awasi, ini saya sedang menjemur gabah, saya bayar kamu 1 jam sekian, awasi ini dari anak-anak kalau seandainya mereka bermain masuk ke areal penjemuran gabah ini, gabah padi. Bolehkah? Jawabannya enggak boleh. Kenapa? Karena umumnya namanya mengawasi, ya selalu melihat. Wa halumma jarra, dan demikianlah seterusnya. Ketika sebuah kemanfaatan itu tidak bisa diambil secara menyeluruh manfaatnya, tidak diperbolehkan untuk dilakukan sewa menyewa kecuali dijelaskan dan kedua belah pihak sama-sama menerima. Sadisan yang keenam, antakunal manfaatu mamlukatan lil muajjiri au ma'dhunan lahu fiha lianna al ijarata bai'ul manafi' fashturita dhalika fiha kal bai'. Kemanfaatan tersebut, kemanfaatan dari benda, dari barang yang disewa itu mamlukah, benar-benar seutuhnya dimiliki, dikuasai lil muajir, oleh yang menyewakan. Ini rumah milik saya 100% sudah saya kuasai. Silakan engkau menyewanya. Per bulannya sekian. Benar-benar sudah dikuasai, boleh. Tapi kalau rumah itu masih 50-50, dia membeli baru separuh, dan antara dia dengan sang pembeli masih terjadi negosiasi, penjual menyatakan nanti setelah benar-benar engkau miliki pelunasan rumah ini baru silahkan tinggal pindah di sini. Ini sebagaimana sudah kita lewati pada pembahasan jual beli pada waktu-waktu yang lalu. Ternyata baru dibayar separuh, belum ada pelunasan, sudah langsung dia sewakan. Ada orang yang ingin menyewanya, sudah gak apa-apa, itu rumah sudah saya beli. Langsung disewakan. Ini yang seperti ini tidak diperbolehkan. Harus benar-benar dimiliki, dikuasai secara utuh sepenuhnya oleh yang akan menyewakannya. Kalau sudah, maka boleh disewakan. Au ma'dhunan lahu fiha, atau dia mendapatkan izin untuk menyewakan barang tersebut. Mendapatkan amanah, dia sebagai wakil, tolong carikan orang untuk menyewa rumah saya yang di situ, yang di dekat dengan rumahmu. Dia mendapatkan izin, dia tawarkan kepada orang-orang, mau nyewa rumah ini ada di samping saya. Yang akan menyewa datang ke rumah tersebut, ini rumah antum, bukan, tapi ana mendapatkan izin untuk menyewakannya. Ya seperti ini boleh. Li'anna al-ijarata bay'ul manafi', karena al-ijarah sewa menyewa itu adalah menjual kemanfaatan dari suatu benda, bukan menjual bendanya, tapi menjual kemanfaatan dari suatu benda tersebut. Fashturita dzalika fiha kal bay', maka juga dipersyaratkan untuk memiliki kemanfaatan tersebut sebagaimana jual beli dipersyaratkan memiliki dan menguasai barang yang akan dijual. Sabian yang ketujuh, antakunal muddatu ma'lumatan fala tajuzul ijaratu limuddatin majhulatin li'annaha tuaddi ila tanazu'. Antakunal muddatu, masa, waktu, tempo yang disewakan itu ma'lumah, harus diketahui. Bendanya harus diketahui, kemanfaatannya harus diketahui, nominal sewanya harus diketahui, dan batas waktu menyewa juga harus diketahui. Ini merupakan syarat-syarat sahnya transaksi sewa-menyewa. Fala tajuzul ijaratu limuddatin majhulah, maka tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu dalam batas waktu yang majhulah, belum ditentukan, tidak diketahui. Seperti yang kita sebutkan tadi, menyewakan rumah, berapa rumah ini sewanya? 500 ribu. Oh ya sudah saya ambil, murah ini. Karena umumnya di situ mungkin 700, 1 juta, ini 500 ribu, murah. Begitu berjalan 10 hari, datang lagi yang menyewakan, nagih lagi. Saya mengambil uang sewanya. Loh kan sudah kemarin. Iya itu 500 ribu untuk 10 hari. Jadi sekarang sudah berjalan 20 hari, saya ngambil sewa yang 10 hari lagi. Ini tuaddi ila tanazu', akan mengantarkan kepada pertikaian, perselisihan, permusuhan. Yang tadinya sama-sama lapang menerima, begitu tahu menjadi bertikai. Sehingga di awal harus diperjelas empat hal tadi. Kemanfaatannya apa? Kemudian jumlah nominal menyewanya berapa, waktunya sampai kapan, ini harus benar-benar diketahui. <tuh-tuh>. Qala al-mas'alatu tsalitsatu al-ahkamul muta'alliqatu biha. Permasalahan yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan sewa menyewa. Ini agak panjang ini permasalahan ini. Ada beberapa hal yang perlu dijabarkan terkhusus pada poin pertama. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.